Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Fatwa berikutnya pada halaman 223. Pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala. As-su'al, pertanyaan, nahnu nuhibbu an nakuna min du'atil manhajis salafi. Kami senang untuk menjadi bagian dari para da'i, para penyeru manhaj salaf, wa annan syurahu, dan kami senang untuk menyebarkannya. Walakin indama nuwajihu al-mudayaqata fi wadha'ifina, namun ketika kami berhadapan dengan al-mudayaqah, ini kesempitan, kesulitan, demikian pula penindasan, intimidasi dan semisalnya pada pekerjaan-pekerjaan kami, jadi mereka menjadi karyawan, menjadi bawahan dan semisalnya, au fi dirasatina, atau di pendidikan kami sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, atau sebagai murid dan lain sebagainya, fanattaru lissukuti, sehingga kami terpaksa untuk diam. Diam, tidak berdakwah, tidak menyampaikan al-haq karena tekanan dari atasan misalnya. Karena tekanan dari pimpinan, tekanan dari para dosen, para pengajar. Sehingga kami terpaksa diam. Wassabri, demikian pula kami terpaksa bersabar. Ala madadin, untuk menghadapi madad, yakni kepedihan, kepedihan tersebut, tekanan-tekanan itu. Fama tawjihukum lidzalika hafizakumullah, maka bagaimana bimbingan kalian untuk menghadapi permasalahan tersebut, semoga Allah menjaga kalian. Nukil dari syarid Tiyanuan kaset yang berjudul Asbabul Inhirafi wa Tawjihatun Manhajiyatun, sebab-sebab penyimpangan dan bimbingan-bimbingan terkait dengan manhaj. Al-jawab, jawabannya, kata beliau Hafizahullahu Ta'ala, aqul, saya katakan, ala ha'ulai an yasbiru wa an yasbutu, wajib bagi mereka untuk bersabar dan kokoh. Sabar menghadapi ujian tersebut dan kokoh di dalam menjalankan manhaj salaf. Demikian pula kokoh di dalam berdakwah ilallah azza wa jal. Wa an yasda'u bil haqqi bi hikmatin, dan hendaklah mereka yasda', yakni berbicara, yatakallam jiharan, berbicara dengan terus terang, berbicara dengan lantang, berbicara, berdakwah, menyampaikan al-haq. Wa an yasda'u bil haqqi, dan terang-terangan untuk menyampaikan kebenaran, bi hikmatin, berlandaskan hikmah, yakni sesuai dengan hikmah, menempatkan segala perkara pada tempatnya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak ya terbawa oleh emosi, namun dengan hikmah tetap menyampaikan al-haq. Qala wa bil hujjati wal burhan, dan dilandasi oleh hujjah, dalil serta keterangan dari Al-Qur'an, sunnah, ucapan para ulama disampaikan. Ini nasihat beliau hafizahullah taala. Wala yakhshawna fillahi lawmata la'im, dan tidak sepatutnya bagi mereka takut untuk berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap celaan siapapun yang mencela. Bisa jadi hal yang demikian kita dapati atau didapati oleh sebagian dari kita yang senang, yang cinta terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki semangat untuk menyebarkannya, lalu mendapatkan reaksi dari mereka, mendapatkan tekanan. Maka nasihat semacam ini adalah didengarkan, diperhatikan dan diamalkan. Dan tidak sepatutnya bagi mereka untuk takut berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, takut terhadap celaan siapapun yang mencela. Wala yakhafu 'alal wadha'ifi, dan janganlah mereka takut terhadap pekerjaan-pekerjaan itu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Itu adalah bagian dari dunia. Ya, itu semua hanya sebatas sebab, dari sekian sebab untuk mendapatkan rezeki, yang mana hakikatnya rezeki itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafu 'alal wadha'if, jangan takut pekerjaan dia akan hilang, Allah kemudian meninggalkan. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya takwa kepada Allah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjadikan baginya jalan keluar dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka. Kalau dia terus-menerus dalam pekerjaan tersebut, dalam keadaan dia ingin berdakwah, punya kemampuan, punya keinginan, punya kecintaan, ada peluang untuk berdakwah. Ya, sementara dia ditekan oleh pimpinannya, ya, atasannya, atau ditekan oleh pihak-pihak yang lainnya yang berada di atas dia, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan bagi dia. Nah, kalau dia memang cinta terhadap dirinya, cinta terhadap dakwah ilallahi azza wa jal. Keutamaan berdakwah ilallahi azza wa jal amat banyak, amat luas. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan. Setiap orang pasti akan mendapatkan rizki dari jalan yang telah Allah tetapkan. Tidak mesti dia harus bekerja di tempat itu, dia bisa mencari tempat yang lainnya, yang dengan itu ya dia tetap bisa berdakwah ilallahi azza wa jal. Ini nasihat bagi kita semuanya. Qala fa inna hadha min arajifi syaitan, karena sesungguhnya ini, ya tadi penekanan, intimidasi, pemaksaan, ini termasuk bagian dari arajifi syaitan, cerita bohongnya syaitan, ditakut-takuti. Kalau mungkin sebagian kita mendapat hal demikian, ini nasihat dari beliau hafizahullahu ta'ala. Jangan takut, jangan khawatir. Itu memang pekerjaannya syaitan. Ya, menekan ahlu sunnah wal jamaah, menekan salafi untuk bisa menjalankan agamanya. Kata beliau, fa inna hadza min arajifi syaitan, sesungguhnya ini termasuk dari cerita bohongnya syaitan, baik syaitan dari kalangan jin, demikian pula syaitan dari kalangan manusia. Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Hanyalah mereka syaitan yang menakuti wali-walinya. Menakuti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali-wali syaitan dari kalangan jin dan manusia. Wali-wali syaitan dari kalangan jin dan manusia melakukan penekanan, melakukan intimidasi, melakukan ancaman-ancaman, mengancam, kalau kamu berbuat gini, ya enggak nurut, awas. Ancaman dari syaitan melalui wali-wali syaitan, karena hanya ada dua, waliullah dan wali syaitan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti walinya. Ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, takut kepada syaitan dan bala tentaranya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian beriman kepada Allah. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan keimanan seorang hamba dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang menyamakan rasa takutnya kepada selain Allah sebagaimana takutnya kepada Allah, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam khauf, dalam rasa takut tersebut. Allah sebutkan di sini, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepada Allah, maka jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah khawatir terhadap rizki. Allah maha luas. Ya. Allah memberikan jalan rizki dari berbagai arah. Intinya adalah bagaimana kita menjalankan ketakwaan. Intinya adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan segala urusan kepada Allah, dan menempuh sebab-sebab yang Allah izinkan. Ini barakallahu fikum, nasihat penting dari beliau hafizahullahu ta'ala. Ala kulli halin, apapun keadaannya, alladhi yaktumul haqqa khaufan ala wazifatih. Walaupun ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, ini sekali lagi sebagai bimbingan bagi kita semuanya. Kadang kita menghadapi perkara ini saat ini, bisa jadi kita menghadapi, ya kita akan menghadapinya setelah itu. Sekarang tidak menghadapi, setelah ini kita menghadapinya. Ini adalah bimbingan dari beliau hafizahullah ta'ala, seorang alim minal ulama. Orang yang yaktum, menyembunyikan al-haq, kebenaran, karena takut terhadap pekerjaannya. Ya. Dipecat atau dipersulit, atau bisa jadi diulur-ulur gajinya, enggak diberikan, atau hal-hal yang lainnya terkait dengan pekerjaan. Orang yang menyembunyikan kebenaran karena takut terhadap pekerjaan dia, ara anna hadza qad athara ad-dunya 'alal akhirah. Saya berpandangan bahwasanya orang ini telah mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Subhanallah. Ya. Orang yang demikian adalah orang yang telah mengedepankan dunia daripada akhirat. Bagian dari akhirat adalah dakwah ilallah azza wa jalla, dia tinggalkan karena masalah pekerjaan. Sementara dia lebih percaya terhadap pekerjaan itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna kulla insanin yasna'u hadha, seandainya setiap orang berbuat ini, wa khasatan fi mithli hadhal baladi, terlebih khusus seperti negeri ini, negeri Saudiya, alladhi al-majalu fihi fasihun jiddan, di mana majal lapangan pekerjaan di negeri ini fasihun jiddan, amat luas, sangat banyak. Mau kerja ini, mau kerja itu, sangat banyak peluangnya. Wala yastati'u ahadun an yuharrimaka min wazifatika abadan. Dalam keadaan pekerjaan yang amat luas tadi, peluang yang sangat besar, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalangimu, mencegahmu, membatasimu, min wazifatik, terkait dengan pekerjaanmu abadan selamanya. Engkau bebas, bebas memilih, bebas bekerja, bebas berusaha, ya, dalam keadaan engkau hur, bebas, ya, mau ngaji-ngaji, mau berdakwah, dalam keadaan terus bekerja, ini lebih utama. Nah, lebih baik baginya daripada dia di bawah apa, tekanan orang yang ada di atas, di bawah ambisi oleh orang-orang yang ada di atasnya, di bawah keinginan-keinginan yang ada oleh pimpinannya. Fahadha min takhwifis syaitan, ini termasuk dari upaya syaitan untuk menakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita diperdaya oleh syaitan? Maukah kita tunduk terhadap ya upaya syaitan untuk menjauhkan kita dari jalan al-haq? Ataukah kita lebih yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala? Wa ala hadza an yakhafa Allah, atas dasar ini dia berarti nam wa ala hadza an yakhafa Allah wa la yakhafa asy-syaitan, maka wajib bagi orang tersebut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Menyembunyikan al-haq. Takut apa? Takut untuk khawatir tidak bisa istiqamah. Takut untuk khawatir tidak bisa menjalankan syariat dengan sempurna. Wajib baginya untuk takut kepada Allah dan tidak takut terhadap syaitan, baik syaitan jinni maupun syaitan insi. Ini masya Allah nasihat yang sangat bagus, yang sangat indah, ya. Walaupun jawaban ini merupakan jawaban dari pertanyaan di atas, bisa jadi kita, sebagian kita mendapatkan permasalahan semacam ini, atau saudara kita mendapatkan permasalahan semisal ini. Kita lanjutkan berikutnya. Qala as-su'al, pertanyaan. Arjut tafsila wal idaha fi qadiyatil khuruji ila nuzhati wat tarwihi anin nafsi. Saya meminta rincian dan penjelasan terkait dengan permasalahan keluarnya seseorang untuk nuzhah, ya, tamasya, wat tarwih anin nafsi, yakni menunaikan hajat jiwa, menyenangkan jiwa, dengan bahasa lain refreshingnya, gitu. Agar kita berangkat di suatu tempat, ya, yang indah, yang seger, baik pemandangan atau ke pantai dan lain sebagainya, tujuannya untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan semangat kembali, misalnya capek bekerja, capek beraktivitas dan semisalnya, cari tempat-tempat yang menyejukkan dia, menenangkan dia. Misal, wa idkhalu dzalika darsun fil aqidah, dan dimasukkan dalam aktivitas tadi, kegiatan tadi, refreshing tadi, darsun fil aqidah, dimasukkan pelajaran aqidah di tengah-tengah kegiatan itu, dimasukkan awil fiqhi, atau pelajaran fikih, au ghairi dzalik, dan atau yang lainnya. Hal hadza jaizun, apakah hal demikian boleh? Jadi di tengah-tengah itu ada tausiah, nasihat, ada bimbingan dan arahan terkait dengan misalnya adab-adab safar, terkait dengan tadabbur alam dan lain sebagainya. Di tengah-tengahnya dimanfaatkan untuk saling memberikan faedah. Hal hadza jaizun, apakah hal demikian boleh? Am huwa bid'atun, ataukah itu bid'ah? Bayyinu lana dzalika barakallahu fikum. Tolong jelaskan kepada kami hal tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, diambil dari kaset yang berjudul Wujub al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wallahi demi Allah, ma naqdiru an naqula anna hadha bid'atun. Demi Allah, kami tidak mampu, tidak bisa mengatakan bahwasanya ini bid'ah. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Ya'ni, yaitu, idza kharaja, jika dia keluar, dari rumahnya, safar, apakah itu dalam batasan, sudah mencapai batasan safar atau tidak. Idza kharaja yurawwihu an nafsihi, dalam rangka untuk menyenangkan dirinya, ya, tasliyah, refreshing, dan lain sebagainya, huwa wa jama'atun, untuk dirinya dan sekelompok orang, baik istri anaknya, ataukah kalau dia punya perusahaan bersama dengan anak buahnya, karyawannya, atau kalau dia adalah misalnya mudarris bersama dengan talamidnya, sama dengan orang lain, wa jama'ah, tayyib, wa dzakkarullaha, sementara mereka mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan satu sama lain untuk takut kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk merenungi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa darrasu at-tauhida, dan mengajarkan tauhid, memanfaatkan di sela-sela kegiatan itu, ya, memberikan faedah, bisa jadi berupa tanya jawab, ya, ayin Allah, di mana Allah, dan lain sebagainya, ya, pelajaran tauhid, awil hadis, atau mengajarkan hadis, memurojaah satu sama lain, ya, membaca hadis, diterjemahkan siapa sahabatnya, siapa perawinya, dan lain sebagainya, di tengah-tengah safar, tengah-tengah perjalanan di mobil, ataukah sampai tempat, ya, sambil minum kopi misalnya, ha? Dan sebagainya, sambil menikmati apa itu, ha? Duduk di bawah pohon, kemudian pasang apa, ada talinya itu, al-muhim apa itu namanya, nah, sambil menikmati pemandangan, sambil menikmati sepoi-sepoinya angin, niatkan satu sama lain. Ma naqdiru an naqula bid'atun, an naqula yani hadhihi bid'atun, kami tidak bisa mengatakan bahwasanya itu, perbuatan itu, an hadza yani ma naqdiru an naqula bid'atun, ini dengan takdiran annaha inna hadza bid'atun, kami tidak bisa mengatakan bahwasanya itu adalah bid'ah. Lakin nara, namun kita mengatakan, lakin nara min babil ihtiyati, namun kita mengatakan sebagai bentuk al-ihtiyat, kehati-hatian, sebagai bentuk kehati-hatian, alla nattakhidha dhalika sunnatan, hendaklah kita tidak menjadikan hal itu sebagai sunnah, kebiasaan. Tiap bulan, mana, camping, naik gunung. Habis itu, tiap bulan berikutnya, ke laut. Ya. Nah. Atau berikutnya, ke sini lagi, ke situ. Dia katakan, alla nattakhidza dzalika sunnatan. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya. Jadi dakwahnya demikian. Ya. bulan ini kita camping, tengah-tengah camping berkemah, nanti kita adakan dars pelajaran. Di bulan berikutnya misalnya apa? Bersepeda, motoran, kemana? Misalnya ke mana? Suatu tempat, ke Wonosobo misalnya, motoran. Terus bulan berikutnya ganti lagi. Dijadikan sebagai bentuk ibadah, dakwah. Dakwahnya semacam itu. Untuk mengait dan mengikat manusia supaya senang. Kalau di masjid terus capek, di mana terus capek, akhirnya dia membuat sistem semacam ini. Nah, ini dakwahnya dengan dakwah apa? Senantiasa tadabur alam. Alasannya tadabur alam. Kesini, kesini, kesini, kesini. Jadikan sebagai sunnah. Sehingga meninggalkan perkara yang pokok, dakwah di masjid, di madrasah dan semisalnya. Yang mana ujungnya di antara efeknya bisa jadi orang tertarik dengan apa? Dengan tamasyanya tadi. Jalan-jalannya, lebih tertarik dengan jalan-jalannya. Jalan-jalan ya, refreshing-nya. Kenapa? Karena dijadikan sebagai kebiasaan. Kalau enggak refreshing, ya, enggak mau taklim. Misal. Alla nattakhidza dzalika sunnatan, tidak boleh jadikan kebiasaan. Alla yat alla nam yattakhadha matalan, tidak dijadikan sebagai contoh. Nuhaddidu yaumal itsnain au nuhaddidu yaumats tsulatsa au yaumal arbi'a lil khuruji. Sebagai contoh, kita membatasi ya, setiap hari Senin atau setiap hari Selasa au yaumal arbi'a atau hari Rabu lil khuruji, keluar. Yuk, keluar. Sekarang kita keluar di sini. Projo. Besok pekan depan ke sana. Summa najtami'u nusalli wa naf'alu hadza. Lalu kita di situ salat bersama, kita berbuat aktivitas nanti kegiatannya ini. Kata beliau, fa akhsha an yajurra hadza ila al-wuqu'i fil bid'ati. Tayib, saya khawatir kalau demikian keadaannya jadi kebiasaan, ya, an yajurra hadza, perbuatan itu akan menyeret kepada al-wuqu' fil bid'ah, terjatuh kepada kebid'ahan. Nah, ini bimbingan dari beliau hafizahullahu ta'ala sebagai bentuk rincian. Pada asalnya tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Namun kalau hal itu jadikan kebiasaan, misalnya hari Senin atau hari Selasa atau Rabu, ya, terus menerus dia lakukan, jadikan sebagai bentuk dakwah innallahi azza wajal, maka sangat dikhawatirkan hal itu. An yajurra, fa akhsha an yajurra hadza ila al-wuqu'i fil bid'ah. Saya khawatir itu akan menyeret kepada tindakan kebid'ahan sebagaimana dilakukan oleh hizbiyun. Demikian. Ya. Allahu a'lam bissawab. Tadi kita baca ma'anaktiru annaku la bid'atun sebagai bentuk nam. Allah alam, kita takdirkan inna hadza bid'atun. Dan secara i'rab juga terkait dengan pada bagian awal, wallahi ma naqtiru annakula anna hadza bid'atun, lahirnya yang tepat adalah inna, karena setelah qaul adalah dengan kasrah hamzah. Wallahu alam. Wallahi ma naqtiru annakula anna hadza bid'atun, la'alla as-shawab inna hadza bid'atun, karena setelah qaul adalah dengan kasrah inna. Kemudian kenapa kita baca bid'atun tadi, annaqula bid'atun, ya, ini dengan penakdiran maqul qaul, ya, maqul qaul isi dari ucapan ini berupa jumlah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, disiapkan hafalan 100 hadisnya.